yang Jibril menghabarkan kepadaku bahwasanya kemarah kata, Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Dan kita berharap para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita termasuk diantara, mudah-mudahan termasuk diantara orang-orang yang berkumpul dalam rangka membicarakan nikmat Islam, dan kemudian Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya, yang mudah-mudahan nama kita pun tenar di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang sangat kita harapkan. Tidak ada jeleknya atau tidak masalah seandainya kita tidak tenar di kalangan para manusia, tetapi jangan pernah kita tidak tenar di kalangan para malaikat Allah. Karena apabila kita tidak dikenal oleh para malaikat Allah, artinya kita sangat jarang berada di majelis-majelis kebaikan yang disebut-sebutkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Karena setiap hamba Allah berada di majelis-majelis seperti majelis ilmu, maka Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikatnya, sebagaimana dalam riwayat yang lainnya yang Rasulullah SAW katakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yasluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum, illa hafazhumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah wa nasalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul, yang berkumpulnya dalam rangka untuk membahas kitab Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Tidak lain, yang pertama para malaikat akan bergabung di majelis tersebut. Yang kedua, Allah akan mencurahkan rahmatnya. Yang ketiga, Allah akan menurunkan sakinah, keterangan, ketenangan dalam hatinya. Dan yang keempat, Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat Allah SWT. Para jamaah yang dirahmati Allah, dan kita berharap mudah-mudahan pagi ini majelis kita terhitung di antara majelis ilmu dan sekaligus majelis zikir kepada Allah SWT. Yang kedua, tidak lupa pula kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Takmir yang telah memberikan kesempatan kepada kami semuanya untuk bisa bersama-sama bermajelis pada pagi hari ini. Dan yang kedua kepada segenap Bapak Ibu tetangga masjid yang telah berbuat baik kepada kita semuanya dengan berbagai fasilitas yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan tentu kepada semua ikhwan dan akhwat yang telah memberikan kebaikannya, baik dalam bentuk pikiran atau tenaga atau waktu dan semisalnya, mudah-mudahan tidak ada yang sia-sia dari kebaikan kata semuanya. Dan sungguh Allah SWT akan menggantikan setiap kebaikan yang dilakukan seorang mukmin 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang tidak terhingga, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya kepada Allah kita semuanya berharap akan keutamaan ini semuanya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita pada pagi hari ini terambil dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat dengan ungkapan beliau, sesungguhnya perumpamaan antara orang-orang yang mereka melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang mereka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perumpamaan para penumpang kapal yang mereka berundi untuk mendapatkan tempat. Kemudian sebagian mereka mendapatkan tempat di atas, sebagian mereka mendapatkan tempat di bawah. Yang kemudian nanti katakan fakana alladziina fi asfaliha. Adapun orang yang di bawah ini idastasqau minal ma' maru'an 'ala man fawqihi. Apabila mereka membutuhkan air, dia harus naik ke atas sehingga mengganggu dan melewati yang ada di atas. Faqalu, mereka pun kemudian memiliki pemikiran, lau farakna fi nasibina khalqan, seandainya kita melubangi dinding bawah yang menjadi bagian kita ini, walam nuhdi man fawqana, niscaya kita tidak akan perlu lagi mengganggu yang di atas. Lau farakna fi nasibina khalqan, seandainya kita melubangi dinding yang di bawah ini, maka kita tidak akan mengganggu yang di atas. Itu pikiran mereka demikian. Maka Rasulullah SAW memberikan catatan, fa'in yasrukuhum, apabila mereka membiarkan keinginan orang tersebut, wa'in yasrukuhum wa ma'arabu, andaikan keinginan orang itu dibiarkan sehingga mereka dibiarkan melubangi dinding bawah, halaku jamina, maka akan tenggelam semuanya. Wa in akhadhu ala aydihim, akan tapi seandainya mereka tahan tangannya sehingga mereka cegah dari melakukan apa yang mereka inginkan, najau wa najau jami'an, maka mereka selamat dan semuanya akan selamat. Begitu Nabi Gatran menegaskan mathalul qa'id ala hududillah wal waqi' fiha kama khali qaumin istahamu ala safinah, perumpamaan suatu kaum yang mereka betul-betul berusaha untuk menegakkan hukum Allah, artinya menegakkan tauhid, melaksanakan ibadah dengan benar, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga betul-betul mereka ingin berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba, dan orang yang mereka walwaqi, dan orang yang mereka terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perumpamannya seperti tadi, ini kama khali qaumin istahamu ala safinah, seperti satu kaum yang mereka melakukan undian untuk mendapatkan tempat di dalam sebuah kapal. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi memberikan tafsir tentang kehidupan kita. Kita semua ini ibaratnya dalam kehidupan adalah penumpang sebuah kapal. Di sana ada orang yang mereka dengan tingkah lakunya akan bisa membuat binasanya dan celakanya kehidupan yang ada, menimbulkan berbagai macam malapetaka. Mereka akan melakukan berbagai macam sebab-sebab yang dengannya Allah akan menurunkan berbagai macam bala, berbagai macam musibah, menurunkan berbagai macam adab, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mereka betul-betul bisa menjadikan kapal kehidupan itu selamat. Oleh karena itu, manifilla, apabila kita melihat dari perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka masyarakat kita ini paling tidak ada tiga golongan besar. Masyarakat kita, kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita ini, ada tiga golongan besar dari kumpulan manusia yang ada ini. Yang pertama, yang dikatakan kelompok yang saleh wal muslim, kelompok yang mereka ini betul-betul ingin menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Dia baik kepada dirinya, dia baik kepada lingkungannya, orang-orang yang baik. As-salih wal muslih, orang yang mereka baik dan melakukan perbaikan. Mereka orang yang bertauhid dan mengajak orang untuk bertauhid dan meninggalkan perbuatan syirik. Mereka orang yang salat dan mengajak orang untuk salat dan meninggalkan perbuatan menyia-nyiakan salat. Mereka orang yang berpuasa, berzakat, berhaji dan mengajak orang untuk melaksanakan seperti yang dia lakukan, dan melarang orang, mengingatkan orang jangan sampai melakukan hal yang bertentangan dengan perkara tersebut. Mereka orang-orang yang berusaha untuk taat dalam kehidupannya dan mengajak orang untuk taat pula, serta mengingatkan jangan sampai bermaksiat. Inilah orang-orang yang saleh wal muslim. Orang-orang yang saleh, baik, baik itu adalah baik dia kepada dirinya dan baik dia kepada orang lain. Ikhwatillah, orang saleh, siapa menurut anggapan antum yang dikatakan orang saleh? Sebagian orang, orang saleh itu dibayangkan ada orang yang mereka duduk di masjid, banyak berzikir, kemudian dia selalu ini kelihatan salatnya masya Allah, puasanya banyak. Itu juga merupakan bagian perilaku orang-orang saleh. Tetapi yang harus kita pahami, khotibillah, saleh ini adalah terwujud dalam dua bentuk muamalah yang baik. Yang pertama, dia bermuamalah yang dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bermuamalah yang baik kepada para hamba-hamba Allah. Inilah orang yang saleh. Dan sesungguhnya itu kelasnya. Barang siapa yang dia betul-betul baik dengan Allah, pasti dia akan baik dengan para hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memang mengajarkan dan mencintai kepada setiap kita untuk mewujudkan apa yang menjadi keridhaan Allah, dan Allah ridha apabila hamba ini berbuat baik kepada yang lainnya. Dan itu adalah dampak dari penghambaan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menghamba kepada Allah yang memiliki nama Ar-Rahman, Allah yang memiliki nama Ar-Rahman, Zat yang Maha Kasih Sayang, maka selain kita betul-betul mencintai Allah karena Allah Zat yang total sayang kepada hamba, kita pun akan jadi orang yang menyayangi para hamba Allah karena Allah senang seandainya hamba itu menyayangi hamba Allah yang lainnya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang ada di bumi, Anda akan disayang Allah yang ada di langit. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengingatkan kepada para sahabat tentang hal yang seperti ini, orang-orang yang mereka berbuat buruk kepada para hamba Allah. Yang apabila seorang berbuat buruk kepada hamba-hamba Allah, maka sesungguhnya cerminan buruknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menampakkan berbuat baik kepada Allah, lalu dia berbuat buruk kepada hamba Allah, maka sesungguhnya ada cacat, pasti ada yang tidak beres dalam penampakan dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, fulana ada ibu-ibu yang masya Allah salat malamnya dan masya Allah puasanya dikenal. Dikenal artinya banyak salat malam, banyak puasa. Akan tapi dia adalah orang yang jelek dengan tetangga, ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia ada di dalam neraka. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mereka baik kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya baik kepada hamba Allah yang lainnya. apabila dia berbuat buruk kepada hamba Allah, maka sungguh pasti ada ketidakberesan dalam penampakan dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, atau ada dikatakan Nabi, dakhalat an-nara imra'atun fil hira. Ada seorang wanita yang dia masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa? Wanita ini dia mengurung kucing sampai mati tanpa dikasih makan. Seandainya dia berbuat baik kepada kucing ini, dia kurung dikasih makan atau dia lepas sehingga dia mencari makan sendiri, maka dia telah berbuat baik kepada kucing tersebut. Tapi orang ini telah berbuat buruk kepada hewan tadi, yang dengan itu menjadi sebab dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Sebaliknya, lihatlah bagaimana sayangnya Allah kepada hamba. Ada seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel, dan tentu dia adalah seorang muslimah. Seorang muslimah. Kemudian si pelacur ini, dia satu saat betul-betul mengalami kehausan sampai seperti mau mati. Dia dapatkan sumur, lalu dia masuk, dia minum airnya, dia puas, dia naik lagi ke atas sumur. Didapatkan di situ ada anjing yang menjulurkan lidahnya, dan dia terenyuh dengan melihat anjing itu yang sedang kehausan sebagaimana dia tadi kehausan. Maka terenyuhnya perasaan dia membuat dia kembali ke sumur. Kemudian sepatunya dipakai untuk mengambil air. Mulutnya yang biasa dipakai untuk bermaksiat, dia gunakan untuk menggigit sepatu tersebut. Dia naik ke atas sumur, lalu dia kasih minum anjing tersebut. Allah mensyukuri perbuatan wanita ini, mengampuni dosanya, dan Allah masukkan dia ke surga. Lihatnya qotibillah, bagaimana yang dikatakan hamba yang saleh adalah hamba yang mereka saleh kepada Allah dan saleh kepada para hamba Allah. Oleh karena itulah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah?" Manusia yang bagaimana ya Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi katakan, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini tentu adalah falsafah kehidupan yang masya Allah. Apabila setiap muslim kemudian dia menerapkan hadis ini, maka selalu dia akan tanyakan pada dirinya. Kalau dia orang kaya, maka dia akan tanyakan, sudahkah harta saya bermanfaat untuk orang lain? Kalau dia orang yang berilmu, dia akan tanyakan pada dirinya, sudahkah ilmu saya bermanfaat untuk orang lain? Dia orang yang punya tenaga, sudahkah tenaga saya bermanfaat untuk orang lain? Dia punya waktu senggang, sudahkah waktu saya bermanfaat untuk orang lain? Dia akan tanyakan selalu, sudahkah keberadaan saya di tengah-tengah masyarakat bermanfaat bagi yang lainnya? Maka sungguh ini pelajaran yang sangat mulia dari seorang nabi yang mulia, yaitu Rasulullah SAW, yang akhlak beliau dipuji Allah dari atas langit. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad Rasulullah SAW sungguh pemilik akhlak yang sangat agung. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang dengannya menjadi sebab-sebab turunnya rahmat Allah, turunnya barokah dari Allah di tengah-tengah kehidupan ini dengan keberadaan orang-orang saleh wal muslim. Yang kedua, keberadaan orang-orang yang mereka ini menjadi sebab datangnya berbagai macam malapetaka. Mereka lah orang-orang yang betul-betul tenggelam dalam berbagai macam kemurkaan Allah, tenggelam dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah SWT. Ibaratnya mereka tenggelam dalam semua al-kabair. Al-kabair yang Allah terangkan, dosa-dosa besar yang Allah terangkan, maka manusia berlomba-lomba mewujudkan al-kabair tersebut. Maka yang seperti ini akan menjadi sebab datangnya malapetaka dan berbagai macam azab yang akan ditimpakan oleh Allah SWT. Yang ketiga, as-sakitun, orang-orang yang mereka ini mendiamkan segala perkara yang terjadi. Orang-orang yang tidak peduli dengan berbagai macam tersebarnya perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Ketidakpedulian mereka menjadi sebab turunnya azab Allah pula, karena mereka mendiamkan perbuatan-perbuatan mungkar yang seharusnya diingkari. Ini seperti yang dikatakan oleh Allah SWT, lu'inal ladina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabiullah Dawud dan melalui lisannya Nabiullah Isa bin Maryam. Dengan sebab apa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Allah, "Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun." Mereka ini bermaksiat kepada Allah dan mereka semakin menjadi-jadi dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan yang tidak segera dia taubati, tapi kemaksiatan semakin merata dan semakin ini meningkat, semakin berkualitas nilai maksiatnya itu, semakin berani dan semakin terang-terangan dan semakin menantang, dan mereka yang menjadi para pendukung dan para pelaku sekaligus segala macam bentuk kemaksiatan yang ada. Yang kedua, kanu laya tanahawna anu kanin fa'alu. Mereka ini tidak mengingkari tentang kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dengan sebab itulah mereka dilaknat oleh Allah SWT. Yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini adalah poin yang kedua, yaitu berbagai macam sebab yang menjadikan terbukanya atau turunnya berbagai macam azab Allah dan malapetaka yang akan menimpa umat ini dengan perbuatan-perbuatan tersebut, yang bisa menenggelamkan kapal kehidupan dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Yang hendaknya kemudian orang-orang yang masih punya hati, mereka tergerak untuk berbuat dalam rangka untuk memberikan keselamatan tentang kehidupan yang ada ini. Sebab yang pertama, ikhwatillah, kehancuran umat ini di antara sebabnya adalah mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini akar segala kerusakan yang ada. Ini pendustaan atau umat yang mendustakan Allah SWT dan Rasulnya. Allah ingatkan kepada kita tentang sejarah umat-umat yang terdahulu, bagaimana mereka mendustakan setiap Rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah mereka. Yang pendustaan mereka kepada Rasul, sesungguhnya pendustaan mereka kepada Allah SWT. Yang dengan itu Allah kemudian turunkan adab dengan berbagai macam adab, beraneka macam rupa adab yang Allah timpakan kepada kaum yang mendustakan Rasul. Dalam surat Qaf, satu di antaranya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rasi wa Thamud." wa Adun, wa Fir'aun, wa Ikhwan Lut, wa Ashabul Aikati, wa Qaum Tubba, kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id. Perhatikan ibadillah bagaimana Allah katakan ayat ini, telah mendustakan sebelum kalian, ini umat-umat sebelum kalian, di antaranya kaumnya Nuh, kemudian ashab Ras, kemudian ini dan kaumnya ini Omno, ashab Rosari, wa Samu, dan kaum Samu. Kaum Samu, kaumnya siapa ya kawan? Nabi Saleh. Wa'atun, dan kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Wa Fir'aunu, dan Fir'aun. Wa qaumu Lut, dan kaumnya Lut. Wa ashabul Aikah, dan penduduk Aikah. Kemudian wa qaumu Tuba, dan badan kaum Tuba. Kullun, semua mereka tadi, kadzdzabar rusula, mendustakan para rasul. Fa haqqa wa'id, kemudian Allah timpakan kepada mereka ancaman-ancaman yang Allah ancamkan kepada mereka. Ini Allah timpakan azab kepada mereka. Ikhwati billah, sudah menjadi sunnatullah kehidupan yang Allah terangkan, sunnatullah yang tidak akan berubah, bahwa iman dan takwa itu mendatangkan barokah kehidupan. Kekafiran dan pendustaan itu akan kemaksiatan mendatangkan azab dengan segala jenis azab yang Allah timpakan. Ini menjadi sunnatullah kehidupan yang harus benar-benar kita fahami, bahwa apabila kita menginginkan kebaikan secara umum, tersebarnya barokah, tersebarnya yaitu rahmat, kemakmuran yang total bisa dinikmati, maka hendaknya berusaha kuat untuk menjadi hamba yang beriman dan hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wa taqau lafatana 'alaihim barakati minas samai wal ardi. Apabila penduduk suatu negeri itu benar-benar mereka beriman, yaitu benar-benar mereka mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, sehingga mereka menghindarkan dari segala macam syirik, dan mereka ini betul-betul berusaha menghiasi kehidupannya dengan takwa, sehingga dia memakmurkan bumi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghiasi permukaan bumi dengan amalan-amalan yang saleh, ya amalan-amalan yang Allah ridha dengan perkara tersebut. Apabila penduduk bumi itu seperti itu, lafatana alihim barakati minas samai wal ardi, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan berbagai macam pintu-pintu barakah, ini pintu-pintu kebaikan dari langit dan dari bumi. Maka betul-betul kehidupan akan menjadi kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka kehidupan. Ini sunnatullah yang pertama, yang tidak akan pernah berubah dari zaman awal Allah menciptakan manusia sampai zaman akhir Allah menghancurkan dunia. Maka sunnatullah ada seperti itu, bahwasanya keimanan dan ketakwaan itu sebab terbukanya segala pintu-pintu barokah di tengah-tengah kehidupan ini. Sunnatullah yang kedua, sebagaimana dalam ayat tersebut, walakin kadzabu fa'akhadnahum, akan tapi mereka itu mendustakan, mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasul Allah, mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Fa'akhadnahum bakhtatan, maka kami Lihatlah tentang sunatullah kaum yang terdahulu. Dengan sebab apa kaumnya Nuh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan sebab apa kaumnya Nuh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan sebab mereka mendustakan Nabiullah Nuh. Ketika Nuh sudah benar-benar jenuh dengan dakwah yang beliau lakukan, sudah pintu seakan tertutup, maka Nuh mengeluhkan kepada Allah, Rabbi anni makhlubun fantasil, ya Rabb, aku telah terkalahkan dengan dakwahku ini. Kaumnya Nuh, wala yalidu illa fajiran kafara, tidaklah mereka melahirkan anak kecuali anak ini telah dididik dari kecil untuk menjadi orang kafir dan durhaka terhadap dakwah Nabiullah Nuh. Sampai Nuh kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan doa Nuh, sehingga dihancurkan umat dengan Allah datangkan banjir yang melumat mereka. Dengan sebab apa? Ini kaum 'Ad dan kaum Tsamud, kaum yang mereka hebat bisa mematah gunung menjadi rumah tinggal mereka, sehingga mereka betul-betul merasakan kehebatan dirinya. Kaum-kaum yang besar, yang hebat, yang kuat, akan tapi Allah hancurkan pula dengan Allah datangkan angin dan gempa. Angin yang melanda mereka 8 hari 7 malam. Anda bisa bayangkan, puting beliung itu seandainya 1 jam bergerak, kira-kira apa yang terjadi di kampung tersebut? Jangan 1 jam, setengah jam puting beliung itu mengamuk di satu kampung. Oh, kita bisa melihat dampaknya. Bagaimana kalau kemudian 8 jam? Bagaimana kalau kemudian 1 minggu? Sehingga bagaimana Allah betul-betul menghancurkan semua penduduk yang di situ dengan Allah datangkan angin, gempa. Allah datangkan gempa sehingga membuat semuanya hancur berantakan. Bagaimana kita juga pernah melihat dampak gempa dengan skala Richter sekian dalam waktu sekian detik, maka betul telah membuat parahnya dampak yang ada. Bagaimana kalau Allah menimbulkan kegoncangan yang dahsyat? Maka ini azab yang pernah Allah timpakan pada satu kaum. Akan tapi memang tidak akan bisa mengambil pelajaran kecuali orang mereka memiliki hati nurani. Fakta biru ya ulil albab, ambillah pelajaran semuanya itu oleh orang yang punya hati. Orang punya hati yang cerdas, akal yang cerdas. Dengan sebab apa Fir'aun ditenggelamkan Allah di lautan? Dengan sebab apa Qarun Allah tenggelamkan di bumi sehingga ditelan oleh perut bumi? Dengan sebab apa ini musuh-musuh dihancurkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah? Semuanya dengan sebab karena mereka telah mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan agama risalah yang disampaikan Rasul dan datang ke tengah-tengah mereka. Khotibillah, ini yang pertama. Bahwasanya kehancuran itu diantara sebabnya adalah karena mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, dan itu semuanya dengan sebab keangkuhan-keangkuhan yang mereka miliki. Apakah mereka angkuh dengan kekuasaannya seperti Fir'aun? Apakah mereka angkuh dengan hartanya seperti Qarun? Apakah mereka angkuh dengan kekuatannya, kehebatannya seperti kaumnya Nabiullah Hud dan Shu'aib dan Shalih? Atau mereka karena yakni rusaknya mental mereka sehingga mereka para pecandu maksiat, mereka para pecandu perbuatan yang buruk, sehingga mereka mendustakan apa yang disampaikan Nuh atau sampaikan para nabi dan rasul? Maka dengan sebab itu Allah hancurkan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara sebab kehancuran umat ini ikhwan, rusaknya para pembesar negeri, rusaknya para bos-bos di sebuah negeri. Kerusakan mereka akan begitu berdampak deras pada kerusakan di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala suatu negeri, Allah perintahkan para pembesar negeri itu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Dan apabila mereka justru fasik, maka Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ida aratna, apabila kami menghendaki, ahlakna akorya, apabila kami menghendaki untuk menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada para mutraf. Mutraf itu para tokoh-tokoh, para pembesar negeri yang mereka tenggelam dalam kemewahan, mereka tenggelam bergelimang dalam kemewahan kehidupan dunia. Akan tapi fafasaku fiha, mereka justru berbuat fasik. Mereka berbuat fasik. Mereka tidak taat. Mereka yang menjadi pelopor-pelopor minuman keras, sehingga dibangun di mana-mana hotel, dibangun di mana-mana bar, dibangun di mana-mana tempat-tempat untuk mewadahi manusia-manusia yang pengen mendem, pengen mabuk-mabukan, pengen mereka mengumbar syahwat, sehingga betul-betul melalui mereka itu maksiat dibuka lebar-lebar. Apabila maksiat itu yang membukakan para pembesar kualifilla, maka tentu cepat berkembang, karena mereka lah yang punya kekuatan dan punya uang, sehingga akan dibukakan dengan cepat segala pintu kemaksiatan. Kenapa Allah SWT ketika menghendaki satu kampung akan dihancurkan Allah, hanya para pembesar yang Allah perintahkan berbuat taat kepada Allah? Sesungguhnya ini bukan hanya para pembesarnya, akan tapi para pembesar ini, ikhwan, itu menentukan. Kalau para pembesar ini rusak, maka kerusakan itu akan cepat berkembang, merata, karena mereka bisa membiayai segala macam proyek kemaksiatan. Proyek pelacuran dibangun megah, kemudian proyek, kemudian pabrik-pabrik minuman keras terus diadakan, kemudian dikembangkan segala macam bentuk, yaitu kepuasan, pemuasan syahwat, segala macam atraksi kemaksiatan digalakkan, fashion show atau pamer aurat, atau membuat ini wanita-wanita mereka selalu ditampilkan tanpa busana, digalakkan, dan itu dibiayai oleh para pembesar-pembesar negeri. Mereka fasilitasi dengan segala macam fasilitasnya. Dan kenapa Allah menyebutkan para pembesar? Biasanya kalau pembesar ini rusak, bawahan itu hanya ketut, tinggal mengikuti para pembesarnya. Sehingga kalau pembesar ini rusak, maka bawah pun rata-rata akan rusak. Dan dengan itu Allah akan hancurkan negeri tersebut. Kehancuran negeri bersama dengan rusaknya para pembesar yang ada, rusaknya para pembesar, karena akan menjadi pintu yang lebar untuk terwujudnya segala macam bentuk kemaksiatan yang ada. Khawatirillah rahimahin wa rahmatullah. Maka masya Allah, para salaf kita banyak-banyak mendoakan kepada para pemimpin supaya mereka betul-betul menjadi pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik. Sebab kalau pemimpin ini baik, maka betul-betul akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang ada, sehingga betul-betul akan sangat memiliki andil besar terwujudnya perbaikan-perbaikan kehidupan yang ada. Maka di antara faedah dalam ilmu para ulama salaf kita, mereka suka mendoakan para pembesar negeri agar menjadi orang-orang yang Allah berikan taufik, sehingga menjadi orang yang saleh, sehingga dengan itu bisa menggerakkan manusia melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, secara ringkas, Di antara sebab dibinasakannya, dihancurkannya satu negeri, yaitu tersebar luasnya kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, tersebar luasnya berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Alhamdulillah, di antara yang Nabi pernah sebutkan fenomena akhir zaman, la taqumu saah, tidak akan hari kiamat itu terjadi, la taqumu saah, tidak akan kiamat terjadi hingga ayurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu wa yadhhar az-zina wa yusrab al-khamru. Tidak akan terjadi kiamat sampai timbul berbagai macam fenomena yang ada, di antaranya tersebarnya itu diangkatnya ilmu, diangkatnya ilmu dengan dimatikannya para ulama. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma yang tasimuhu min sudurin nas. Allah mengambil, Allah mengangkat ilmu bukan dengan cara langsung mengambil dari hati manusia, langsung mencabut dari dada manusia. Tadinya ulama-ulama tahu-tahu blokon-blokon semuanya, enggak demikian. Akan tapi walakin biqatil ulama, akan tapi dengan cara Allah mematikan para ulama, sehingga kalau ulama itu meninggal, ilmu akan terkuburkan bersama dengan ulama tersebut. Khotibillah, kalau seandainya di kampung ini ada ulama yang masya Allah ilmunya dan bukunya satu gedung besar, kemudian ulama ini meninggal, dikuburkan, masih bermanfaatkah buku-buku yang ada di gedung tersebut bagi masyarakat sekitar? Maka ketika waktu ulama masih hidup, maka para pelaku kejahatan ini keder. Mereka para peminum, para pemabuk, para penjudi, orang-orang yang mereka ingin membuka segala macam bisnis maksiat, keberadaan ulama yang saat langsung bersuara mengingkari, membuat mereka betul gemetar. Tapi ketika ulama ini sudah meninggal, walaupun bukunya tersisa satu gedung besar, masih enggak orang-orang jahat tadi gemetar ikhwah? Enggak. Buku tidak akan bisa apa-apa. Yang tinggal orang-orang bodoh yang tidak bisa mengingkari. Dan apabila para ulama ini, apabila masyarakat telah tidak lagi ada para ulama, wa idza lam yabqa aliman, dan ketika tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Dan apabila yang memimpin adalah orang-orang bodoh, fasilu fa'tau bi ghairi ilmin, ketika dia ditanya akan menjawab tanpa ilmu. Apa yang akan terjadi ya kawan? Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Sehingga masyarakat tanpa ulama adalah ad-dhalal wad-dhulal wal halaq. Masyarakat tanpa ulama, mereka akan tenggelam dalam kesesatan, mereka akan terkungkung dalam kegelapan, dan mereka akan tuntut dikepung kebinasaan. Karena ketika tidak ada ulama, tidak akan ada yang membimbing kepada jalan Allah SWT. Tidak akan mungkin ikhwan fillah, orang-orang yang bodoh itu akan membimbing ke jalan Allah. Bagaimana mereka akan membimbing ke jalan Allah? Mereka tidak tahu tentang jalan Allah. Oleh karena itulah, kebaikan umat ini ketika bersama dengan para ulamanya dan lurusnya setiap gerakan umat ini apabila bersama bersama dengan para ulama. Apabila sebuah gerakan yang mengatasnamakan dakwah atau gerakan Islam dan tidak dipimpin ulama, ini akan hancur-hancuran. Karena yang memimpin juhala, yang penting puas, yang penting marem, yang penting berbuat tanpa ada bimbingan ilmu, ini bahaya. Ini sangat bahaya, karena dia akan dibimbing tanpa ilmu. Yang para yang diantara Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man abadallah bi ghairi ilmin ma yusidu akhtar mimma yusri. Orang yang mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diinginkan. Anak-anak yang tidak punya ilmu memasak-memasak, atau anak-anak yang tidak, atau orang yang tidak punya ilmu tentang memotong kain dan jahit-menjahit, hanya punya semangat membantu untuk memotong-motong kain. Oh, dia ketika diserai kain, dipotong-potong, mbok yo kain satrek, mungkin sudah gak ada, jadi satu baju pun. Karena akan motong dengan membabi buta, akan ngawur, tanpa desain khusus, tanpa ilmu. Coba antum bayangkan dakwah ini kalau dipimpin orang yang tidak punya ilmu, semangatnya besar, tapi tanpa punya ilmu, bahaya. Sangat bahaya. Sehingga membahayakan perjalanan dakwah tersebut. Umat ketika dibimbing orang yang tidak berilmu, silahkan tunggu saat kehancurannya. Organisasi kalau dibimbing orang tidak punya ilmu, dia bisa menjadi organisasi yang mengingkari Islam, yang menghujat Islam, yang memusuhi Islam, yang bertentangan dengan Islam, walaupun dia mengatasnamakan organisasi Islam. Ulama itu ikhwan, keberadaannya bagaikan matahari yang akan menyinari sehingga meningkap kegelapan yang ada. Oleh karena itulah kata Imam Ahmad, beliau di antaranya mengatakan, ketika ditanya oleh anaknya, ayah, siapa sih Imam Syafi'i itu? Kok kamu sering sekali mendoakan kebaikan kepada beliau? Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu dia bagaikan matahari kehidupan dan keselamatan bagi umat ini. Bukan ini sikap hulu kepada ulama, tapi ilmunya seperti Imam Syafi'i itu akan total disinar bagi tengah bagi kehidupan yang ada, menyikap kegelapan yang ada. Alhamdulillah. Sehingga barokah umat ini ketika dia bersama dengan para ulama. Dan kehancuran umat ini apabila dipimpin para juhala. Maka di antara tanda kiamat kata Nabi, tanda kehancuran dunia ini di antaranya apabila diangkat ilmu. Wa yasbutal jahlu, sehingga kata kebodohan tersebar. Apabila kebodohan tersebar, namanya orang bodoh sering sekali memberikan penilaian pun terbalik-balik. Yang syirik dianggap tauhid, yang tauhid dianggap syirik, yang maksiat dianggap taat, yang ekstrim. Coba antum lihat bahasa-bahasa masyarakat yang tidak benar. Orang baru sholat saja ke masjid 5 kali sehari semalam, dibilang hulu, hulu. Baru kantor sholat, baru kerja sholat lagi, hulu katanya. Baru sholat 5 kali dianggap hulu. Kemudian ngaji seminggu 2 kali dibilang hulu. Kamu jangan dalam-dalam ngajinya, nanti kamu bisa gila. Ngaji dalam-dalam gila, karena yang dilihat orang yang tidak benar cara ngajinya. Padahal harusnya ngaji itu tiap hari, karena ilmu ini yang akan memimpin amalan kita. Kemudian khotibillah, orang-orang yang pengen taat dibilang kamu munafik, munafik. Ingin istiqomah dibilang munafik. bermaksiat, dibilang umum, itu wajarnya orang. Ini karena betul-betul kebodohan tersebar luas. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kemudian yang lebih buruk daripada itu semuanya, wayak harus zina. Dan zina tersebar di mana-mana. Sampai kata Nabi ikhwan, syirarul khalqi, syirarul nas, wayakqa syirarul nas, akan tersisa manusia-manusia yang paling buruk, ya taharujuna taharujal humul. Laki-laki akan menzinai wanita seperti khimar yang mendatangi di jalan-jalan. Betul-betul ini perkara yang tidak jauh dari bayangan kita, tidak sulit kita membayangkan. Di negeri-negeri barat, orang mengadakan telanjang, gerakan-gerakan telanjang total, udom bleten, kumpul bareng udom bleten, laki-laki, perempuan, bahkan mereka membuat pulau khusus untuk mereka bisa berudom bleten sama-sama. Ini sesuatu yang sudah biasa. Kemudian bagaimana mereka di jalan-jalan seperti hewan, di pinggir-pinggir jalan nggak punya rasa malu. Bagaimana, mungkin kalau di negeri kita tingkatnya orang sekarang itu mungkin belum seperti barat, tapi sudah alamat-alamat menuju ke sana sudah sangat jelas. Pelukan di jalan, ciuman di jalan, pakai-pakai serolok semaunya di jalan-jalan, nggak peduli, nggak peduli. Sehingga betul-betul pemandangan yang membuat mata ini sepet itu ada di mana-mana. Perzinahan meluas. Bahkan orang tidak malu lagi berjuang di depan, sebagai orang terdepan perjuangkan perzinahan. Biar legal, ini pekerjaan saya. Kalau ini tutup, saya mau kerja apa? Kok kerja apa? Dodol gorengan apa tambal ban atau apa? Masa suruh melanggengkan pekerjaan yang kayak gitu wah. Alhamdulillah, ini adalah betul-betul moral yang rusak, sehingga mereka seakan-akan telah menghalalkan perbuatan tersebut. Dan ini katakan Nabi, layak tiyanna ala ummati, akan betul akan ada di kalangan umat ini akwaman yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'asif. Betul-betul akan ada di kalangan umat ini yang mereka menghalalkan al-hir, zina. Memang sih gak ada tulisan zina halal, tapi dikasih plakat kalau kamu mau zina sana arahnya itu. Dibuatkan lokalisasi, di sana halal zina. Sudah pajak aman. Alhamdulillah, masya Allah. Diarahkan kalau mau zina di sana. Demikian juga dihalalkan sutra bagi laki-laki, dihalalkan homer sehingga dijual bebas di mana-mana. Musibahnya kita ini, ya ini yang penting pajak sudah setor maka boleh dijual. Ini tentunya musibah juga yang demikian. Ini adalah biang kerusakan yang harusnya dibersihkan sebersih-bersihnya dari umat ini. Dan masyarakat kita sudah kebal dengan bahasa apapun, kebal. Antum kurang apa? Coba iklan rokok itu loh. Rokok membunuhmu. Kurang apa? Coba. Rokok membunuhmu. Kurang apa? Bahasa itu. Tapi orangnya gak ada peduli, sudah tahu. Yang gak ngerokok aja matinya lebih cepat daripada saya yang ngerokok. Akan dia bantah, teruskan rusaknya hati dia. Walaupun mungkin antum terus gede-gede di situ, ngerokok akan mengantarkan ke jahanam. Oh, enggak peduli. Karena sudah total bebel, hati dibuat bebel, sehingga omongan-omongan itu tidak ada maknanya sama sekali. Ini karena bebelnya hati manusia. Alhamdulillah, dan akan dihalalkan ma'asir alat-alat musik. Kata Nabi, alat-alat musik. Musibahnya di zaman kita ini, ikhwan, pendidikan-pendidikan kaum muslimin, pendidikan-pendidikan yang bernafaskan Islam, justru mulai bangga kalau sekolahannya di bisa meraih juara yang berkaitan dengan alat-alat musik. Bahkan sebagian kelompok dakwah menjadikan alat musik sebagai media dakwah. Ini tentunya semuanya adalah perkara yang perlu dipertanyakan kepada diri sendiri, sejauh mana penghargaannya kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Nabi mengingatkan kepada para muhajirin khamsun ya muhajirin ya ma'asyaral muhajirin khamsun wa sakinah muhajirin, ada lima perkara idam tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tutrikuhunna. Ada lima perkara yang apabila kalian diuji oleh Allah dengan lima perkara ini, sungguh aku berlindung kepada Allah dari lima perkara tersebut. Yang pertama, lam tadharil fahisyatu fi qaumin qad hatta yu'linu illa fasha fihim at-ta'un wal auja allati lam takun madat fi asrafihim alladziina madaw. Yang pertama, tidaklah kekejian itu nampak di tengah-tengah kaum sampai mereka terang-terangan dengan kekejian yang ada, terang-terangan mereka melakukan kejian, Allah akan kirimkan, Allah akan timbulkan di tengah-tengah mereka kelaparan, penyakit taun dan kelaparan yang tidak pernah menimpa pendahulu mereka. Sekarang ini ikhwah, semua orang bagaimana bisa melihat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan seksual, perzinahan, tersebarnya perzinahan dan semisalnya, semuanya sudah mengetahui betapa penyakit-penyakit itu sangat membahayakan dan mematikan dan betul-betul menjijikkan. Coba penyakit kelamin apa aja? Ikhwan, penyakit kelamin apa aja jenisnya? Ada raja singa, iya. Ada gonorrhea, ada sifilis, ada virus HIV. Kalau HRV enggak apa-apa. HIV, ada AIDS. Ini semuanya penyakit-penyakit yang betul-betul apabila menimpa orang itu benar-benar menghancurkan kaum tersebut. Dan orang tahu, tapi masya Allah jalan untuk ke situ seakan-akan terbuka lebar. Media-media betul-betul menjadi faktor yang sangat besar. Perzinahan atau orang ingin pornografi, dulu minta maaf, mungkin berapa puluh tahun yang lalu orang ingin menikmati orang telanjang itu harus naik atap, kemudian bolongi eterni, kemudian baru ngintip orang. Oh, rekoso. Sekarang coba klik semuanya udah lihat, mau dilihat gambar apapun, bentuk apapun akan kelihatan semuanya, masya Allah. Sehingga masya Allah kemudian penyakit itu merembes dari anak-anak sampai kakek-kakek yang sudah bau tanah tinggal jungkel kuburan itu, masya Allah, berapa banyak yang mereka kemudian terjerumus dan persinggahan. Sampai kemudian yang susah mendapatkan, cari kambing, kambing itu pelampiasan nafsunya. Ini akhirnya terus penyakit yang berentet, yang beruntun. Alhamdulillah, ini apabila betul-betul kemaksiatan dibiarkan terus berkembang, terus berkembang. Dan Nabi katakan begitu, di akhir zaman tersisa manusia-manusia buruk yang mereka akan mendatangi perempuan-perempuan untuk berzina sebagaimana khimar. Mereka betul-betul rusak-rusakan dalam perkara tersebut. Dan Rasulullah SAW diantara mengingatkan, ini semuanya diantaranya berkaitan dengan tersimpannya rasa malu di dalam hati orang. Dan iman itu sangat terkait dengan keberadaan rasa malu. Al-iman wal-haya urinan, kata Nabi. Iman dan malu itu dia beriring. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau terangkat yang satu akan terangkat yang lainnya. Apa ada, dia gak akan rasa rasa malu. Orang yang rasa malunya gak ada, menunjukkan imannya gak ada. Malu dan iman itu beriring. Iman orang yang imannya kuat, rasa malunya akan besar. Maka kata Nabi, inna mimma atrakan nas min kalamin ubuatin ula idalam tastahi fasna' masyita. Di antara kalimat kenabian pertama yang mesti dikenal manusia, di antaranya adalah arti merupakan kalimat kenabian, ucapan para nabi, ajaran moral yang betul-betul sangat tersebar luas dari ajaran nabi. Kalau kamu tidak punya rasa malu, sakarepmu nek randuisin sakarepmu mau mudom bleteng, setengah bleteng, sepertolon bleteng, sakarepmu orang yang tidak punya rasa malu gak akan peduli. Gak akan peduli bagaimana gilanya orang, dia berzina, dia syuting sendiri, dia rekam sendiri, dia unggah sendiri, dia unggah sendiri, dia masukkan ke YouTube sendiri, masya Allah, sehingga orang betul-betul tidak punya sama dengan perbuatan itu. Qanifillah rahimah wa rahimahumullah. Yang kedua kata Nabi, apabila kalian sudah yang kusul mikyal wal misan, kalian sudah betul-betul rusak dalam hal timbangan, wa ma yang kusul mikyal wal misan, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan ukuran, mengurangi timbangan ukuran, semuanya serba kurang, gak ada yang pas. Kadang-kadang walaupun saya tulis pasti pas, gak pas. Manusia lebih licik dan sudah terlalu banyak, dan orang sudah menjadi rahasia umum bagaimana yang demikian itu sering diakali oleh manusia. Apabila manusia sudah mulai mereka mengurangi timbangan dan takaran, uhida di sini akan ditimpakan oleh Allah asinin paceklik kemarau, asinin kemarau yang berkepanjangan, wasyiddatil ma'unah dan krisis yang berkepanjangan, wajauhi sultan dan kejahatan para penguasa. Apabila masyarakat mengeluhkan penguasanya yang tidak baik kepada dia, yang dianggap jahat, pertama kali yang perlu dikoreksi kejahatan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang jahat, Allah akan berikan pemimpin yang jahat. Tidaklah para pemimpin kita ini terjebak dalam korupsi-korupsi karena orang-orang bawah rakyat ini pula yang mengajari korupsi. Sehingga sesungguhnya pemimpin itu cermin rakyatnya. Maka pemimpin kita zaman dulu, ketika mereka dikatakan, ya Ali, kenapa di zaman kami kok banyak kerusuhan? Tidak seperti di zaman Abu Bakar dan Umar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena di zaman Abu Bakar dan Umar, rakyatnya seperti saya-saya ini. Sekarang ini rakyatnya seperti kamu-kamu itu. Sehingga kerusakan atau keadaan yang ada itu sangat ditentukan oleh keadaan para rakyat yang ada. Pengen pemimpin yang bagus, rakyat wajib yang membenahi dirinya sendiri hingga Allah akan berikan pemimpin yang baik. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, wa ma yamna'u zakata amwalihi, dan tidaklah mereka menahan zakat hartanya, illa muni'ul qatra minas sama, pasti Allah akan tahan hujan dari langit, walau lal baha'im lam yumtaru, seandainya bukan karena binatang Allah tidak akan turunkan hujan. Di negeri kita ini bicara orang Islam yang kaya banyak, banyak hartanya triliunan banyak, tapi antum perhatikan berapa yang mereka mengeluarkan zakat dengan harta yang mereka miliki. Sungguh sanis, setiap orang kaya dia mengeluarkan zakat hartanya, itu benar-benar akan menjadi sebuah ini gerakan besar yang bisa untuk menolong para fuqara wal masakin. Dan tidak ditunaikannya zakat ini merupakan sebab ditahannya air hujan dari langit, atau saatnya turun air hujan sering jadi musibah banjir sehingga mereka sering terkena dengan musibah air hujan yang ada, ima kekeringan wa ima kebanjiran sehingga merusak di mana-mana. Ini bagian daripada adab Allah SWT. Kemudian yang keempat, ini dan tidaklah walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasuli illa sallatallahu alaihim illa sallatallahu aduan min ghairihim fakhadu bima aidihim. Tidaklah mereka memutuskan perjanjian Allah dan Rasulnya, yaitu berkhianat, berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya. Pasti Allah akan kuasakan musuh dari selain mereka, lalu musuh itu mengeruk apa yang ada pada sebagian apa yang ada pada mereka. Ehwatibillah, fenomena para musuh mengeruk kekayaan-kekayaan kaum muslimin, ada enggak? Ikhwan, negeri-negeri kafir yang mengeksploitasi atau mengeruk, mengambil berbagai macam kekayaan di negeri-negeri muslimin, ada enggak? Hampir di semua negara dunia muslim kekayaannya dikeruk dari negara-negara kafir. Satu di antara sebabnya adalah pengkhianatannya para pemimpin atau pengkhianatan kaum muslimin yang tidak komitmen dengan perjanjiannya dengan Allah. Perjanjian dengan Allah untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasulnya, untuk istiqomah di atas agamanya, sehingga hukuman Allah di antaranya adalah musuh menguasai mereka. Lihat bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan sebab khianat umat ini. Bagaimana umat ini ketika dihinakan Allah, sebab utamanya karena mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya. Contoh diantaranya hadis yang sangat terkenal, yushiku antada'a alikumul umam kama tada'a al-akalatu ila pas'atiha. Hampir datang waktunya para musuh umat-umat kafir, mereka memperebutkan kaum muslimin seperti kama tada'a akal-akal tilakos hatiha, orang yang mengundang kawan-kawannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Ini Nabi membuat tamsil seperti itu, bagaimana orang-orang kafir memperebutkan kaum muslimin seperti orang mengundang kawan-kawannya menyantap makanan di meja hidangan. Kalau yang diundang itu perutnya lapar, kemudian makanan yang tersedia itu makanan yang lezat-lezat, antum bayangkan apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang tamak, tamak dengan dunia, sangat rakus dengan dunia. Kemudian negeri-negeri muslimin, masya Allah, barokahnya negeri muslimin menyimpan berbagai macam kekayaan alam yang luar biasa. Negeri Indonesia kita ini masya Allah, semuanya subur, trotoar-trotoar pun subur, tukang parkir bisa panen duit di trotoar, sehingga semuanya menghasilkan, semuanya menghasilkan. Tetapi kenyataan yang ada, lihat bagaimana para musuh mengeruk berbagai macam kepemilikan yang ada di negeri-negeri muslimin. Tidak di negeri ini, tidak di negeri luar. Dan itu diantara sebabnya. Dan ketika para sahabat tanyakan ya Rasulullah, wa qala qa'il amin kilatu yawma idin, amin kilatu yawma idin nahnu, ya Rasulullah apakah amin kilatu yawma idin, ya Rasulullah apakah pada hari itu kita jumlahnya sedikit. Nabi katakan bal antum kathirun, bahkan kalian jumlahnya sangat banyak. Walakin husaun ka husaisi. Tapi kalau bicara kualitas, kualitasnya bagaikan buih. Buih walaupun selautan penuh mumpluk-mumpluk, itu enggak ada orang takut dengan buih. Orang tahu buih. Dan buah ini mengalir kemana aliran air membawa. Dan buah ini mengalir biasanya bersama dengan sampah-sampah yang ada. Nabi gambarkan umat ini kondisinya ketika tidak berkualitas seperti buah seperti ini. Kenyataannya, ikhwan, minta maaf, kaum muslimin menentukan atau ditentukan? Tentukan. Kita rata-rata semuanya betapa melihat kenyataan yang ada, muslimin adalah ditentukan. Tidak bisa mengatur sebagian muslimin. Betapa sangat beratnya seorang muslim ingin betul-betul mewujudkan keislamannya. Kemudian umat ini biasanya punya slogan yang penting umumi, sehingga ngalir hidupan sebagaimana umumnya. Tentu kita tanyakan, kalau kita ini falsafah hidupnya yang penting umumi, lah kalau di masyarakat kita ini masyarakat minta maaf, masyarakat tukang mendem, apa yang terus melu-melu mendem, yang penting umumi. Karena namanya kampung itu minta maaf, ada kampung kita semuanya kenal, ada kampung pencuri, ada kampung pelacur, ada kampung, sehingga satu kampung itu jadi kurang lebih seperti itu. Apa ya akan ikut umumi, kan juga enggak. Ini menunjukkan umat yang tidak punya prinsip, umat yang tidak memiliki prinsip dalam kehidupannya, sehingga tidak bisa bersikap. Dia akan ditentukan dan tidak menentukan, dan bersamanya sampah-sampah kehidupan. Pemikirannya campur dengan pemikiran orang-orang kafir dan musyrik. Malah terkadang aneh, seandainya diajak berpikir cara Islam yang diajarkan oleh Nabi. Orang melaku mas, kalau pikiran orang melaku, sehingga dia gak bisa dan tidak ada greget untuk mewujudkan apa seperti yang diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillah. Maka Nabi katakan ketika umat kondisi seperti ini, wala yansi anallahu min sudurihim almahabata minkum. Musuh tidak akan ada gentarnya sedikit pun kepada kalian. Dulu di zaman Nabi, apabila mereka telah mendengar Nabi dan para sahabat akan mendatangi wilayahnya, sebulan sebelum kedatangan Nabi, mereka sudah gemeter. Sudah gemeter. Bagaimana membayangkan dan bagaimana hebatnya pasukan kaum muslimin. Sekarang ini bukan mereka yang gemeter, kita yang sering gemeter. Kemudian ikhwan, sebaliknya kata Nabi, wala yaktifanna fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan meletakkan di hati kalian alwan, penyakit kerapuhan. Wa mal wahnu ya Rasul, apa itu alwan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ikhwati billah, cinta dunia itu lain dengan kita butuh dengan dunia. Dunia itu kita butuhkan, tapi jangan dicintai. Sekarang, ikhwan, minta maaf, kita butuh enggak ludah? Hah? Butuh enggak ludah, ikhwan? Ludah. Butuh. Butuh enggak? Butuh. Kalau kita enggak punya ludah, makanan-makanan itu bisa kita mati nanti tanpa ada ludah. Tapi ada enggak orang ketika sudah meludah, cuh itu, eman-eman, disusruk lagi. Ada enggak? Saking cintanya dengan ludah. Enggak ada. Itu menunjukkan bagaimana kita itu butuh, tapi tidak mencintai. Begitu kurang lebih gambarannya. Dunia ini, ikhwan, itu kita butuhkan. Karena kita hidup di dunia ini mesti harus dengan dunia. Enggak bisa membuang dunia, enggak bisa. Tapi kalau sudah kita, hati kita mencintai dunia, kita nanti bakal diwalik. Dunia kita pakai untuk menghamba kepada Allah, harusnya begitu. Allah ciptakan dunia dunia untuk kita pakai menghamba kepada Allah. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Allah jadikan dunia seisinya untuk kalian. Untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kemudian hati kita kuali, itu kita yang akan diperbudak oleh dunia, sehingga diengkok-engkok oleh dunia. Sendiko dawuh, kalau dengan dunia itu sekodanya sendiko dawuh. Sampai orang yang seperti ini, ikhwan, kalau harus mengorbankan agamanya, dikorbankan karena yang disembah adalah dunianya. Jangan sholat, manut. Jangan zakat, manut. Kemudian ojo turuse, manut. Sehingga dunia ngatur kita. Kalau kita tuannya dunia, kita yang ngatur. Waktunya sholat, tutup jegrek, berangkat untuk sujud kepada Allah. Dunia adalah budak dia untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga bukan dianya yang diatur dunia, dunia yang akan diatur. Ikhwan billah rahimahnya wa rahimahumullah. Maka apabila tempat ini seperti ini, akan lemah keadaannya. Dan akhirnya semua resiko itu serba dia khawatirkan. Kau mau ke masjid, gak enak. Mau pakai jenggot, gak enak. Dibilang teroris nanti, gak enak. Sehingga gak enak semuanya. Mau katok congklangan gak enak, mau pakai jenggot gak enak, mau pakai ini gak enak, gak enak, gak enak, gak enak. Mau mati saja terlalu biar enak. Enggak enak semuanya. Ikhwatillah, ini karena rapuh mental kita. Rapuhnya mental kita. Sehingga semua yang mengandung resiko itu ditakutkan. Maka bagaimana musuh tidak gemeter dengan kaum muslimin di zaman Khalid? Pasukan yang dibawa Khalid, ketika Khalid mau mendatangi satu kaum, apa kata Khalid? Jitu bi qaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kami datang dengan satu kaum yang kecintaan mereka dengan kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Coba antum gelut sama orang, mungso antum itu sih boleh mati. Gimana coba gilanya lah. Kalau antum bunuh, itu yang dicari oleh dia. Kalau dia menang, dia akan mulia, sehingga betul-betul menjadi umat yang memiliki izzah, umat yang memiliki kewibawaan. Dan mereka betul-betul umat yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan kita masih sangat panjang, tapi ini sudah jam 10:50. Tadi perjanjiannya jam 10:30 kita sudah selesai ceramah. Kemudian antum kalau tanya-tanya, kalau enggak tanya alhamdulillah. Masih panjang qadmilah. Intinya bahwa mari kita menyelamatkan kehidupan diri kita dan masyarakat dengan menjadi orang-orang saleh dan muslim. Orang-orang yang betul-betul berusaha untuk memiliki kebaikan-kebaikan dan memperbaiki lingkungan. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk ikut andil dalam berdakwah ini, apa yang bisa kita lakukan? Mengingatkan orang yang berbuat jelek, yang tidak sholat, yang berbuat mungkar, bagaimana mereka ke masjid, mau taat kepada Allah. Ini bagian kewajiban kita. Dan jangan pernah kita putus asa dengan dakwah. Yang ada seorang dai di kalangan Bani Israel, mereka berdakwah terus tanpa bosan sampai diingatkan. Kenapa kok kamu masih memberikan nasihat kepada satu kaum yang Allah itu tinggal mengazab mereka atau membinasakan mereka? Sudah saking rusaknya kaum tersebut. Apa kata si dai ini, ikhwati fillah? Yang pertama, mahdiratan inda rabbikum, mahdiratan ila rabbikum, dalam rangka aku mengambil udzur di hadapan Allah supaya nanti kalau saya menghadap Allah aku punya alasan. Ya Allah, telah ku sampaikan agamamu kepada mereka, telah ku sampaikan peringatanmu kepada mereka, sehingga berlepas diri dari tuntutan Allah SWT. Yang kedua, masih punya harapan, wala allahum yattaqun, mudah-mudahan siapa tahu hati mereka terbuka, kemudian mereka pun mau bertakwa kepada Allah. sungguh ini sebuah kemuliaan dan sikap yang luar biasa dari seorang dai yang mengharapkan kebaikan bagi umat ini. Dan kita ikhwan fillah tidak boleh ada alasan tidak bergabung dalam dakwah. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, yudhilun nas yudhilu bisa min wahidin salasata nafarin aljannah. Allah memasukkan dengan satu anak panah tiga kelompok. Allah memasukkan ke surga dengan satu anak panah tiga kelompok. Artinya dalam sebuah perbuatan bisa berserikat banyak orang untuk memasukkan ke surga. Yang membuatnya, yang memanahnya, yang menyediakan anak panahnya. Demikian pula dalam dakwah qotibillah, jangan punya alasan untuk tidak bergabung ke dalam dakwah karena merasa enggak bisa ceramah. Dakwah itu bukannya ceramah saja. Dakwah itu unsurnya sangat banyak, bisa dengan hartanya, pemikirannya, tenaganya, waktunya, supportnya dan segala macamnya. Sehingga mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dengan kita memiliki perhatian kepada agama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menolong kita ketika kita menolong agama Allah, dan hingga sampai pada akhir hayat kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah sebagai ahli jannah. Ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita teruskan dulu ikhwan fillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Demikianlah kajian oleh Ustaz. Baik, sekarang kita ke sesi tanya jawab. Baik, mungkin satu atau dua pertanyaan dari tuan. Baik, yang di belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hikmah dari Allah tidak menurunkan azab di negeri-negeri kaum kafir, sedangkan mereka jelas-jelas mendustakan Allah dan Rasul-Nya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, azab itu bentuknya macam-macam. Kemudian di antara azab yang terang para ulama juga, kerasnya hati dan hati yang tidak merasakan kenikmatan hidup, kebahagiaan hati itu juga merupakan azab. Negeri-negeri yang mereka hatinya tidak nyambung dengan Allah, bagaimana tingkat kriminalitasnya, bagaimana mereka hilang hakikat kebahagiaan sehingga mereka lari ke free sex, lari ke narkoba, betapa banyak konsumsi obat-obat penenang, bagaimana bagaimana terjadinya berbagai macam kriminalitas dan seterusnya. Ini juga merupakan adab yang demikian. Adab itu bentuknya macam-macam. Di antaranya juga kita juga diingatkan Allah adanya istidraj. Ada istidraj. Ini dilulu, dicarni, dicarni, dicarno, dicarni, dilulu, diulur. Sana statriju min haitu layak namu, akan kami ulur dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Falam mana sumadu kirupi. Dan ketika mereka melupakan peringatan-peringatan Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai', bahkan Allah akan bukakan berbagai macam pintu kesenangan yang mereka inginkan sehingga mereka total merasa berbunga-bunga dengan apa yang mereka dapatkan. Hatta idza farihu bima utu, hingga mereka bersenang-senang saat mereka sedang bersenang-senang dengan apa yang mereka dapatkan. Akhadnahum baghtatan, Allah timpakan azab dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun, tiba-tiba mereka pun putus asa dengan azab Allah SWT. Kemudian juga Allah katakan, lau abadannas, seandainya Allah timpakan azab manusia berkaitan dengan dosa yang mereka lakukan, habis kehidupan, habis, lenyap semuanya. Karena banyaknya orang mereka makan perbuatan kemaksiatan. Dan ini termasuk di antara rahmat Allah, Allah memberikan tenggang waktu kepada orang berbuat maksiat mbok-mbok mereka juga ingin bertaubat kepada Allah, dan ini merupakan keutamaan Allah SWT. Dan termasuk diantara hikmah yang lainnya lagi, bisa menjadi fitnah bagi manusia, menguji kita semuanya, mana yang hatinya betul-betul beriman kepada Allah, mana yang mereka itu kemudian terfitnah dengan keadaan. Nyatani sing kafir, sing musyrik, sing rusak, rapopo. Sehingga orang kemudian hatinya melemah dalam mengimani Allah. Ini pun ujian bagi kita semuanya. Dan tentu banyak sekali hikmah yang ada kan, tapi terkadang kita tidak mengetahui. Yang jelas juga bisa menjadi ladang kebaikan bagi kita untuk banyak berzikir kepada Allah, takut kepada Allah, mendakwai mereka dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelumnya mungkin kita sampaikan dulu pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyikapi keluarga kita yang masih belum mengenal sunnah? Apa kita harus menyampaikannya ataukah berdosa kita jika kita diam saja? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dakwah itu dengan proses. Di antara proses dakwah adalah pendekatan. Bagaimana membuat kita dekat dengan orang akan kita dakwai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berdakwah telah dikenal oleh masyarakatnya orang yang betul-betul memiliki akhlak yang bagus. Dan nanti orang betul-betul membuat kedekatan dengan yaitu siapapun dari kalangan manusia yang dengan itu beliau ingin kemudian menyampaikan dakwah kepada mereka. Dan demikian juga kepada orang tua kita atau kerabat kita. Usahakan pertama kita buka dengan kedekatan kita kepada mereka dan dengan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang menguntungkan mereka sampai mereka punya kesan, intinya kalau bergaul dengan Anda untung. Bergaul dengan Anda untung, bukan malah diloroti rugi. Bergaul dengan fulan rugi, utang terus, utang nyaur, kemudian ngapusi, dremis, wes dia merasa rugi. Jangan sampai begitu. Bagaimana orang bergaul dengan kita itu merasa untung. Pokoknya orang untung. Dan itu Nabi mengajarkan begitu. Khairul ashab, sebaik-baik sahabat itu yang paling baik dengan sahabatnya. Sehingga bagaimana sahabat Anda, orang lain yang bergaul dengan Anda itu intinya merasa untung. Enggak rugi dengan Anda. Itu yang harus diusahakan dulu. Kemudian setelah itu bagaimana untuk menyampaikan pelan-pelan, yaitu sesuai dengan tahapannya, yang paling penting dulu sebelum yang lain-lainnya. Sehingga karena semuanya ada prosesnya, ada tahapannya. Enggak mungkin bayi baru lahir cenger saulang rombulan diloloh intip. Oh, brodol rape ususe. Ada tahapan yang dimasukkan. Orang baru ngaji diajari jadi pendekar, mujahid kelas kakap. Ini nanti enggak sunnah, tidak urut dalam pembinaan. Atau langsung dibebani dengan berbagai macam beban-beban. Adat yang perlu ditanamkan dulu dalam hati mereka sampai nanti total mereka itu muncul kesadaran berkaitan agamanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian tanya selanjutnya dari Mas Fahrul. Sehingga sebagian ulama mengatakan laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena berbagai macam musibah yang menimpa kita, sungguh kita ini akan memasuki akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut. Karena kejelekan-kejelekan kita di akhirat itu akan kita bayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Dan apabila kita ditimpakan musibah di dunia, satu di antara fungsinya menggugurkan dosa-dosa kita seperti bergugurannya daun kering dari pohon. Sehingga hendaknya kita pandai-pandai mengambil ibrah dan benar-benar husnudzon kepada Allah, pandai mengambil pelajaran setiap yang ada. Jangan sampai kita kemudian kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai orang-orang yang tidak beradab, orang yang bangkrut, orang yang teradab dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, gimana masih ada yang ingin bertanya kepada Ustaz? Silakan. diwajibkan pada setiap kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan yaitu anak zina. Iya, anak zina, anak yang lahir hasil perzinahan. Di antara hukum yang berkaitan itu adalah nasabnya kepada ibunya. Nasabnya kepada ibunya, tidak boleh kepada bapaknya. Yang kedua, wali itu harus dari pihak laki-laki, nasab laki-laki. Yang tidak bisa nasab laki-laki, wakilnya wali hakim. Wali hakim. Yang ketiga, dia tidak, ini mendapat, tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, bukan karena tidak jadi sebab kepada ayah laki-lakinya tadi. Adapun kalau dari ibunya meninggalkan waris, ya dia menjadi ahli waris dari ibunya. Adapun bapaknya enggak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Satu lagi Ustaz, pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meminimalisasi dosa-dosa dan memaksimalkan pahala sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam muamalah kita di tengah-tengah masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Ya fani fillah, merebaknya dosa itu dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, dhaful iman, remah iman kita. Iman itu apabila melemah, kemauan berbuat taat rendah, semangat berbuat maksiat kuat. Itu apabila iman rendah. Sehingga untuk mencegah itu berarti harus menguatkan keimanan kita dengan kita mempelajari tentang asma dan sifat Allah, sehingga mengenal Allah, mempelajari agama Allah, mempelajari tentang yaumul akhir dan seterusnya, sehingga iman kita menguat. Iman yang menguat akan mendorong untuk berbuat taat yang kuat dan menjadi benteng penepis kemauan untuk berbuat maksiat. Kalau iman lemah, bisikan maksiat selalu jebol. Selalu dia berhasil untuk menjebol orang tersebut karena lemahnya pintu iman. Yang kedua, karena kebodohan. banyaknya maksiat yang ada karena kebodohan, sehingga sampai orang nggak tahu yang namanya menutup aurat, nggak tahu, sehingga orang menutup aurat dianggap itu budaya Arab. Ini karena betul-betul bodoh tentang syarat agama Islam, dan mereka tidak pernah mau belajar dan tidak pernah belajar, sehingga kebodohan itu betul-betul menyeret manusia hampir-hampir karena kebodohannya. Bani Israel terseret kepada kesyirikan, sahabat Nabi yang mualaf ambil terseret kepada kesyirikan, orang melakukan perbuatan mungkar juga karena kebodohannya. Allah terangkan di dalam banyak ayat dan hadis. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fi dunya wa ukhrahu fahuwa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan merupakan sumber segala kerusakan, dan tidak ada malapetaka yang dijumpai seorang hamba di dunia maupun di akhirat kecuali hasil kebodohannya. Tidaklah terjadi syirik, kufur, maksiat, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan yang lain kecuali karena adalah kebodohan mereka, sumbernya kebodohan terhadap Allah dan agama Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu maghrur, tertipu dengan ampunan Allah. Rapopo dosa Gusti Allah kuwi mau pangapurane akeh, sehingga dia betul-betul bersandar dengan ampunan Allah. Bersama itu dia meremehkan perbuatan dosa. Yang perlu kita ingat ikhwah, Allah tidak hanya mengabarkan Allah itu Ghafurur Rahim, tapi Allah juga menggandengkan berikutnya, Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sampaikan kepada hambaku ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun yang berbuat dosa, dosa apapun yang mereka lakukan, kalau mereka bertaubat kepada Allah, maka mereka akan dapatkan Allah Ghafurur Rahim. Barang siapa meremehkan dosa dan dia bermaksiat kepada Allah dan tidak bertaubat kepada Allah, akan dia dapatkan Allah nanti azabnya sangat pedih. Sehingga adanya orang betul-betul mereka ada kekhawatiran berkaitan dengan azab Allah, orang ini maghrur, tertipu dengan ampunan Allah, sehingga dia meremehkan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Yang keempat, banyaknya syahwat dan syubhat, banyaknya fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Gelombang arus fitnah syahwat seperti gelombang lautan. Bagaimana media-media hampir tidak ada yang kosong dari ajakan berbuat maksiat, ringan atau berat. Internet-internet apalagi diantaranya merupakan gelombang besar yang manusia bisa mengakses segala macam untuk maksiat. Kemudian media-media yang ada, promosi-promosi yang ada, televisi yang ada, radio yang ada, semuanya hampir betul-betul mengantarkan umat ini terjun ke lembah maksiat. Sudah begitu, datang bermacam macam syubhat dari kiai-kiai, dari ustadz-ustadz, dari intelektual, dari lulusan perguruan tinggi yang membela semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, sehingga segala maksiat itu merasa dapat dukungan. Orang yang betul-betul lemah iman akan bersandar kepada dalilnya Pak Kiai, sehingga ini betul-betul membuat orang pun gampang terjerumus dalam perbuatan maksiat. Yang kelima, yaitu kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang buruk dikatakan dalam bahasa Arab as-sahib sahib, sahabat itu yang menggiring, mungkin menggiring ke surga atau menggiring ke neraka. Kalau dia berkumpul dengan sahabat yang buruk, sahabatnya akan menggiring ke neraka. Almaru ala dini khalili, orang itu sebagaimana agama kawan kentalnya. Kawan kentalnya kayak apa, kurang lebih dia seperti itu. Sehingga untuk mengatasi itu, tentu juga kita mengusahakan lima perkara ini untuk mengamankan diri kita. Wallahu ta'ala alamu sahab, mudah-mudahan manfaat. Kita terus sekian. dan bagaimana Allah memberikan taufik kepada kita dari awal sampai akhir kehidupan kita kembali kepada Allah sebagai hamba yang saleh. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana akhiratana. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna ma'asuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta ra'atan lana min kulli syarr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dan mengucapkan syukur dan jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Abi Abdul Muhammad Abdullah Ta'ala. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih syukur dan jazakumullah khair kepada Anda sekalian telah menyempatkan waktu untuk mengunjungi majelis ilmu kita pada hari ini. Sebelum kami tutup, kami sampaikan bahwasanya akan diadakan kajian oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad. Yang pertama, adab dan akhlak menuntut ilmu, yakni pada hari Sabtu 12 Maret di Masjid Kampus UGM. Dan yang kedua, masih bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawad dalam tema memahami kalimat syahadat, yakni pada hari Ahad 13 Maret 2016 di Masjid Agung Manunggal Batur. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Demikian suaranya menyimakkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.